Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali bisa melanjutkan kajian kita dari membahas tentang rukun-rukun iman, di mana pembahasan kita masih berkaitan dengan beriman dengan hari akhir, beriman dengan adanya hari kiamat, di mana termasuk bentuk beriman dengan hari akhir adalah beriman dengan adanya adabul qabr, adab kubur dan nikmatul qabr. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang berikutnya adalah setelah kita semua manusia ya mengalami alam barzakh ataukah alam kubur, maka kejadian yang berikutnya adalah an-nafkhu fis-sur, yang harus kita imani juga adanya tiupan sangkakala atau trompet ya dan semisalnya, itu as-sur, yakni tiupan sangkakala yang dilakukan oleh malaikat Israfil, yang dilakukan oleh malaikat Israfil. Dan tugas malaikat Israfil ini tidak ada disebutkan di dalam hadis, namun telah disepakati oleh para ulama seperti yang dikatakan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya jilid 7 halaman 15, kata beliau, wal umamu mujmi'atun ala anna alladhi yanfakhu fis-suri Israfil. Umat Islam sepakat bahwa yang meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Jadi dalilnya adalah kesepakatan para ulama. Adapun jumlah atau bilangan berapa kali terjadi tiupan sangkakala itu, ada yang menyebutkan 2 kali, ada yang menyebutkan 3 kali, ada yang berpendapat 4 kali. Namun yang benar pendapat yang mengatakan tiupan itu terjadi 2 kali, nafkhatani, ada 2 kali tiupan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 66. Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan ditiupkan sangkakala, maka semua yang di langit dan di bumi akan so'iqo, Sa'iqa artinya adalah pingsan. Namun dalam ayat ini yang dimaksud adalah al-maut, ya. Akan ditiupkan sangkakala pada hari kiamat itu, maka semua yang di langit dan di bumi akan mati. Illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Wallahu a'lam bissawab. Ini tiupan yang pertama. Kemudian tiupan yang kedua, summa nufikha fihi ukhra. Kata Allah, kemudian ditiupkan kembali, fa idahum qiyamun yanzurun. Tiupan yang kedua kali, maka itu menyebabkan mereka semua yang telah meninggal tadi akan bangkit, ya, dari kematian mereka. Ini berkaitan dengan tiupan sangkakala. Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menjelaskan, fal'ula yamutu biha kullu man kana hayyan wa yaghsha ala man lam yamut mimman istasna Allah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, tiupan yang pertama itu menyebabkan semua yang hidup meninggal, ya. Yani yang masih hidup di dunia akan meninggal, akan mati pada tiupan yang pertama ini. Atau yaghsha ala man lam yamut mimman istasna Allah. Atau enggak mesti meninggal, ada yang hanya pingsan bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi pada tiupan yang pertama ini mayoritas makhluk akan mati, dan sebagian ada yang hanya pingsan. Wathani ya'ishu biha man mata wa yufiqu biha man ghasya alaihi. Sedangkan tiupan yang kedua itu pertanda akan hidup kembali semua yang mati, atau akan tersadar kembali semua yang pingsan. Ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, bainan nafkhataini arba'un. Jarak antara dua tiupan ini, ya, jaraknya adalah 40, ya, 40. Nabi berhenti, tidak melanjutkan. Maka sebagian perawi bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa yang dimaksud 40? 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun? Maka Abu Hurairah menjawab, abaitu, aku enggan untuk menjawab, yakni Allahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui apa yang dimaksud 40 tersebut. Dan tiupan yang pertama itulah tiupan yang menunjukkan hancurnya dunia, menunjukkan hancurnya dunia, yaitu hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari langit-langit dan bumi itu akan tergantikan, tubaddalu tergantikan, ya, dengan langit-langit dan bumi yang lain. Nah, di sini para ulama mereka berbeda penafsiran apa yang dimaksud tergantikan. Apakah yang dimaksud tergantikan sifatnya, yakni nanti manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, tempat berkumpul selain dari bumi yang sekarang kita tempati, atau yang dimaksud yang tergantikan hanya tadi sifatnya, ataukah yang dimaksud zatnya, ya. Jadi ada yang mengatakan yang tergantikan itu zatnya, ada yang mengatakan yang tergantikan sifat-sifatnya. Wallahu a'lam. Alhasil manusia nanti semua akan dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar, tempat yang luas, tidak ada sama sekali bangunan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakanlah semua manusia, makhluk yang pertama sampai yang terakhir akan dikumpulkan pada satu tempat di hari yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat. Maka saat dibangkitkan itulah muncul penyesalan-penyesalan dari orang-orang kafir, ya, dari orang-orang kafir dan orang-orang yang dahulu di dunia tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan, qalu man ba'athana min marqadina. Mereka mengatakan, siapakah yang telah membangunkan kita dari tidur ini? Ya, tentu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kejadian yang berikutnya setelah manusia dibangkitkan pada hari kiamat di padang mahsyar disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Abbas. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, innakum muhsyaruna hufatan uratan ghurlan. Kata Nabi, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan hufah, la ni'ala alaihim, dalam keadaan tidak beralas kaki, uratan, la kiswata alaihim. Jadi sifat yang pertama tidak beralas kaki, yang kedua la kiswata alaihim, tidak berpakaian, ghurlan, la khitana fihim. Ghurlan, yakni dalam keadaan belum dikhitan. Hal ini sebagaimana dalam surat Al-Anbiya 104 Allah Ta'ala menyatakan, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Ya, sebagaimana kami ciptakan mereka manusia, manusia diciptakan dalam keadaan tidak berpakaian, ya, belum dikhitan, tidak memakai alas kaki. Kata Allah, nu'iduh, demikian juga nanti kami kembalikan seperti itu, kami bangkitkan seperti itu. Ya. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanduru ba'duhum ila ba'din. Wahai Rasulullah, kalau begitu apakah lelaki dan wanita saling melihat aurat? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yahummahum dhalik. Wahai Aisyah, perkaranya saat itu, kejadian saat itu tidak lagi terbetik, ya, tidak lagi terbetik ingin melihat aurat sesama manusia. Naam, perkara yang mengerikan, kejadian yang mengerikan. Ya, kalau kita di dunia saja terkadang mendengar atau melihat kejadian atau musibah alam, ya, yang menimpa sebagian umat manusia, kita lihat mereka ketika datang musibah itu, gempa bumi ataukah gunung meletus ataukah yang lainnya, berlari, ya, tidak lagi memikirkan harta benda, tidak terbetik ingin mengambil harta orang lain misalkan. Intinya lari menyelamatkan diri. Ya, apalagi keadaan hari kiamat ketika mereka sudah melihat langsung bagaimana benar apa yang telah disebutkan. Ya. Namun kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa inna awwalal khalaiqi yuksa yaumal qiyamati Ibrahim al-Khalil. Dan makhluk yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim al-Khalil. Yani setelah itu mereka akan diberi pakaian. Ya. Setelah itu mereka akan diberi pakaian dan yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kejadian setelah itu adalah sebagaimana yang disebutkan dalam banyak hadis, di antaranya riwayat Muslim, tudna asy-syamsu miqdaru mil. Saat manusia berkumpul di padang mahsyar akan didekatkan matahari, matahari akan didekatkan sejarak satu mil. Sejarak satu mil. Wallahu a'lam apa yang dimaksud satu mil, apakah sama dengan satu mil kita di dunia ataukah tidak, wallahu a'lam. Ya, sehingga karena matahari yang begitu dekat dengan manusia, dengan makhluk, akan menyebabkan rasa panas dan mengeluarkan keringat sebagaimana kita di dunia, matahari yang begitu jauh dari kita, ya, bisa membuat atau kita terkadang merasakan hawa panasnya dan mengeluarkan keringat. Apalagi nanti pada hari kiamat matahari itu didekatkan sejarak satu mil. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fayakunu nasu ala qadri a'malihim fil arq. Maka manusia pada saat itu akan bercucuran keringat sesuai dengan kadar amal mereka. Jadi manusia akan bercucuran keringat sesuai dengan kadar amal mereka. Bagaimana amal soleh ketika di dunia yang dia kerjakan, semakin banyak, semakin baik, ya, dan diterima oleh Allah, maka dia tidak akan tersiksa dengan keringatnya. Dan begitu sebaliknya, seorang yang ketika di dunia amalnya kurang, ya, maka akan tersiksa dengan keringatnya. Disebutkan oleh Nabi, ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai rukbatai, sampai lututnya, ada yang sampai haqwaihi, sampai pinggangnya, ada juga yang keringatnya sampai fihi, sampai mulutnya. Wa minhum man yuljimuhul araku iljama. Dan bahkan sebagian mereka ada yang tenggelam tersiksa dengan keringatnya sendiri, ya, waliyadzubillah. Dan jangan dipertanyakan, ini semua perkara ghaib, ya, kita mengimani dan meyakini, ya. Mungkin kalau di dunia kita mengatakan atau melihat ini sesuatu yang mustahil dalam satu tempat, namun mereka berbeda-beda, ya. Berbeda-beda, ada yang tenggelam, ada yang tidak, ya. Akan tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit. Allah menjadikan saat itu sebagian selamat, sebagian tenggelam, sebagian hampir tenggelam dengan keringatnya. Ini juga merupakan bentuk di antara kengerian hari kiamat dan siksaan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu ma'ruf had kita dengarkan dalam hadis Bukhari Muslim terkait tujuh golongan. Sab'atun yudhilluhumullah. Ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat itu. Mendapatkan naungan saat matahari mendekat ke makhluk. Jadi tujuh golongan ini akan ternaungi, selamat dia, ya, tidak tersiksa. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan selain naungan dari Allah. Yang pertama adalah imamun adil, seorang imam yang bersikap adil. Dijelaskan oleh para ulama siapa yang dimaksud imam di sini. Tentu yang pertama kali dimaksud adalah pemimpin kaum muslimin, ya, yang mengurusi urusan kaum muslimin. Wa ahsanu ma fussira bihil adlu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, penafsiran yang paling baik tentang yang dimaksud imam yang adil adalah annahu alladhi yattabi'u amra Allah ta'ala, yaitu seorang pemimpin yang mengikuti perintah Allah, biwad'i kulli syai'in fi mawdi'ihi, yaitu seorang pemimpin yang meletakkan segala sesuatu, menyikapi segala sesuatu pada tempatnya. Jadi bersikap adil itu bersikap sesuai dengan tempatnya. Min ghairi ifratin wala tafrit, tanpa meremehkan dan tanpa berlebihan. Nah, ini yang dimaksud adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya tanpa meremehkan dan tanpa berlebihan. Ini definisi dari adil. Semua hal yang kita diperintahkan untuk berbuat adil, ini yang dimaksud. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan, Allah memerintahkan kita untuk bersikap adil. Bukan yang dimaksud adil itu sama rata, ya, tidak mesti sama. Seorang ayah diperintahkan untuk bersikap adil kepada anak-anaknya, misalkan anak-anaknya berbeda-beda, ada yang kebutuhannya lebih banyak, ada yang belum memiliki kebutuhan yang banyak, sehingga seorang ayah menyesuaikan, ya, bersikap adil yakni menyesuaikan apa yang harus diberikan kepada anaknya sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, golongan yang kedua adalah pemuda yang berkembang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang pemuda yang berkembang dalam ibadah kepada Allah. Semenjak kecil dia semangat untuk beribadah kepada Allah, berusaha untuk istiqamah. Maka ini ada keutamaan tersendiri. Keutamaannya akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebanyakan asy-syabab, kebanyakan para pemuda itu masih terlalaikan. Ya. Sulit untuk istiqamah. Mudah terbawa sekitar, ya. Makanya disebutkan oleh Nabi keutamaan tersendiri. Golongan yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya selalu bergantung dengan masjid, hatinya selalu terikat dengan masjid. Kata Imam Nawawi, maksudnya adalah syadidul hubbi laha wal mulazamatu lil jama'ati fiha, yaitu seorang yang sangat mencintai masjid dan selalu berusaha berjamaah di masjid, ya, jika tidak ada halangan. Ini seorang yang hatinya selalu cinta kepada masjid Allah, senang masjid Allah, ya, berusaha hadir sholat jamaah. Walaysa ma'nahu dawamul qu'udi fil masjidi, kata beliau, bukan maksudnya seorang yang hatinya terikat dengan masjid, bukan maksudnya selalu duduk di masjid, tidak keluar-keluar, ya, bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud adalah hatinya cinta kepada masjid, senang berjamaah di masjid, tidak berat, ya, tidak bermalas-malasan. Ini juga sebagai nasihat bagi kita semua. Di antara keutamaannya adalah akan mendapatkan naungan dari Allah. Seorang yang bersemangat bersegera menghidupkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dua orang yang saling bersaudara, saling mencintai karena Allah. Berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Yani kecintaannya bukan karena dunia. Dia bersahabat karena Allah, bukan karena ada dunia yang diharapkan. Ya. Yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Seorang yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, ya, orang ini diajak untuk berbuat maksiat oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Faqala inni akhafullah, namun dia mengatakan saya takut kepada Allah. Dia menolak ajakan wanita tersebut karena benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang keenam adalah seorang yang bersedekah, lalu dia menyembunyikan sedekahnya, yakni diam-diam. Jadi bersedekah dengan diam-diam, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yakni ini menunjukkan benar-benar keikhlasan, ya. Jadi orang tadi benar-benar menjaga keikhlasannya, tidak ingin dilihat sehingga dipuji, disanjung oleh manusia. Kemudian yang ketujuh, wa rajulun dzakara Allah khalian fa fadat ainah. Seorang yang berzikir mengingat Allah dalam keadaan sendirian, lalu menetes air matanya, menangis karena mengingat dosa-dosanya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tujuh golongan yang mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan mengapa tujuh golongan ini mendapatkan keutamaan tersebut. Kesimpulannya, kata beliau, tujuh golongan ini intinya mereka semua kammalal ibadah allati yakumu biha. Mereka semua berusaha menyempurnakan ibadah. Ini sebabnya tujuh golongan yang disebutkan tadi, mereka semua berusaha menyempurnakan ibadah dari pemimpin yang adil. Dia berusaha menyempurnakan amanah, ya, yang diberikan kepadanya, betul-betul dilaksanakan, ya, tidak disepelekan. Kemudian pemuda yang tumbuh dalam, yang berkembang dalam ketaatan kepada Allah, ya, benar-benar dia menyempurnakan ibadahnya. Yang ketiga, seorang yang hatinya terikat dengan masjid, benar-benar dia menyempurnakan ibadah memakmurkan masjid. Dan seorang yang diajak oleh wanita tadi, benar-benar rasa khaufnya, rasa takutnya sempurna, sehingga dia tidak ingin bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun kesempatan itu ada. Ya, kesempatan ada, bisa dia lakukan, tetapi dia meninggalkan karena Allah Azza wa Jalla. dan yang lainnya yang bersedekah juga menyempurnakan ibadah sedekahnya, yang bersendirian lalu nangis mengingat akan dosa-dosanya, benar-benar dia ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Dan yang dimaksud mendapatkan naungan, ini ada beberapa pendapat. Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud adalah naungan arsy. Jadi mendapatkan naungan maksudnya naungan arsy Allah. Ada hadis yang menyebutkan hal ini, namun Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berpendapat hadisnya lemah, fihi nadhar. Walaupun itu yang dipilih oleh mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan naungan di sini maksudnya naungan arasy Allah. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin, hadisnya lemah, dhaif. Sehingga beliau berpendapat maksudnya nanti Allah akan menciptakan naungan untuk mereka. Akan menciptakan naungan untuk mereka, apakah itu berupa awan ataukah yang lainnya. Intinya mereka ternaungi. Adapun Al-Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui apa yang dimaksud naungan tersebut. Dan 7 golongan ini tidak terbatas. Ya, karena terbukti ada hadis yang lain. Misalkan hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man andara mu'siran aw wada'a anhu, seorang yang memberikan tempo bagi yang berhutang kepadanya. Jadi ada orang yang berhutang kepadanya dan yang berhutang itu belum mampu untuk membayar karena memang belum mampu, bukan disengaja, ya. Lalu dia memberikan tempo atau melunasinya, dianggap lunas, kata Nabi, adallahullah, Allah Ta'ala akan menaunginya, seperti 7 golongan tadi. Ini dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi SAW pernah bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi, hatta yufsala bainan nasi, atau qala yuhkama bainan nas. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, setiap orang itu berada di bawah naungan sedekahnya. Ini berkaitan dengan sedekah. Mirip dengan 7 golongan tadi, tapi yang 7 golongan lebih khusus bersedekah dengan diam-diam. Di sini lebih umum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini sesuatu yang sangat mudah bagi Allah. Sedekah adalah amalan ibadah, sedekah. Pada hari kiamat, amalan sedekah itu akan Allah wujudkan menjadi naungan bagi orang-orang yang bersedekah. Ya. Jadi sedekah yang dia keluarkan, amalan sedekah yang dia kerjakan, pada hari kiamat akan diwujudkan oleh Allah menjadi sebuah naungan yang akan menaunginya pada hari kiamat sampai diputuskannya perkara. Qala Yazid, berkata seorang tabi'i yang bernama Yazid, wa kana Abul Khairi, adalah Abul Khair, yakni perawi hadis yang meriwayatkan dari sahabat Uqbah. Wa kana Abul Khair ketika mendengarkan hadis ini, la yukhti'uhu yawmun illa tasaddaqa fihi bi syai'in walau ka'katan aw basalatan aw kada. Adalah Abul Khair, beliau tidak melewatkan satu hari pun melainkan bersedekah. Ya. Ketika beliau mendengar hadis ini, beliau tidak melewatkan satu hari pun kecuali bersedekah, walaupun sedikit, dengan sepotong roti ataukah dengan bawang dan semisalnya. Naam. Dan sedekah di sini tentu tidak harus dengan harta. Ya, kalau disebutkan sedekah itu bisa jadi juga bukan dengan harta, Oleh karena itu dalam sebagian hadis kata Nabi SAW, kullu ma'rufin sadaqah, setiap perkara yang ma'ruf, amalan yang ma'ruf itu dianggap dihitung sebagai sedekah. Sedekah dengan ilmu, sedekah dengan nasihat, ya, dengan harta, dengan kalimat-kalimat yang baik. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ittaqin nar, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dari neraka. Lindungi diri kalian dari neraka dengan sedekah walaupun satu biji kurma. Faman lam yajid, dan siapa yang tidak dapat harta yang bisa disedekahkan, fabi kalimatin thayyibah, maka dia sedekah dengan ucapan yang baik. Ya, jadi yang belum bisa bersedekah dengan harta, ucapkan kalimat yang baik, jangan mencela, jangan mengumpat, jangan meremehkan. Ya, naam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan pada hari itu berkumpulnya manusia pada padang mahsyar selama miqdaruhu 50 alfasanah. Dalam surat Al-Ma'arij disebutkan lamanya mereka berdiri 50 ribu tahun. Jadi ini juga mengingatkan kepada kita untuk memperbanyak bekal. Jangan sampai pada saat itu nanti yang ada penyesalan, amalan kurang sehingga tersiksa dengan siksaan keringat sendiri, tidak mendapatkan naungan. Ya, maka kita berusaha di dunia ini, berusaha beramal saleh agar mendapatkan kemudahan untuk melewati kejadian-kejadian hari kiamat, mendapatkan naungan pada saat itu. Disebutkan lamanya 50 ribu tahun, seperti yang ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Setelah 50 ribu tahun manusia menunggu, ya, dalam keadaan seperti itu disebutkan oleh sebagian para ulama, thummal haudhu, kemudian nanti akan muncul telaga, ya, telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan seperti itu maka manusia membutuhkan minum, sangat kehausan, ya, sangat dahaga. Maka nanti ada telaga Nabi. Dalam riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya, ringkasnya telaga Nabi itu luasnya kurang lebih perjalanan 1 bulan berjalan kaki. Lebarnya juga sama. Aniyatuhu kanujumis sama. Gelas-gelasnya itu sejumlah bintang di langit. Ma'uhu abyadu minal labani, airnya lebih putih dari susu. Wa ahla minal asali, rasanya lebih manis dari madu. Wa atyabu min rihil miski, aromanya lebih harum dari aroma misik. Yashrabul mu'minuna min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, yang akan meminumnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu bagaimana Nabi mengetahui dari sekian manusia siapa di antara umat beliau? Beliau mengetahui dengan tanda. Jadi umat Islam nanti mereka akan bersinar di wajahnya, di kedua tangannya, di kedua kakinya. Karena apa? Min atharil wudu, karena sebab wudu mereka ketika di dunia. Ya, sebab wudu mereka ketika di dunia. Ini termasuk kekhususan umat Islam, syariat berwudu. Sehingga nanti ada tanda bersinar pada hari kiamat semua anggota wudunya. Oleh karena itu, ketika ada sebagian umat beliau yang mendekat ke telaga, ingin juga minum darinya, lalu diusir oleh malaikat. Ya. Kata Nabi SAW, ummati, ummati, itu umatku, itu umatku. Ada tandanya. Ya. Kata malaikat kepada Nabi Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Ya. Mereka telah berbuat kebid'ahan-kebid'ahan, perkara yang muhdas. Telah beramal amalan atau amaliyah-amaliyah yang dianggap ibadah namun tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, tidak pernah dibimbingkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, maka mereka terusir dengan terhina waliyadzubillah. Ini juga menunjukkan kepada kita keutamaan berusaha istiqamah berpegang dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Akan mendapatkan kesempatan minum dari telaga Nabi alaihissalatu wassalam, dan barang siapa yang meminumnya maka tidak akan haus lagi selamanya. Kemudian setelah itu adalah setelah berlalunya 50 ribu tahun, manusia mulai gelisah, ya. Mereka sudah tidak tahan lagi berdiri selama itu. Maka hadis yang ma'ruf yang kita ketahui, mereka berusaha mendatangi Nabi Adam, ya. Nabi Adam manusia yang pertama, ya. Minta, wahai Nabi Adam, ya, mohon engkau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar segera diputuskan perkara. Kata Nabi Adam, saya tidak berani, ya, saya minta udzur, malu kepada Allah. Coba datang kepada Nabi Nuh, rasul yang pertama. Mereka mencari Nabi Nuh, mendatangi Nabi Nuh, sama permintaannya. Nabi Nuh juga tidak bisa, ya, tidak ingin. Lalu Nabi Nuh mengarahkan kepada Nabi siapa? Setelah Nabi Nuh, Nabi siapa? Rafiq. Lupa. Dimas. Setelah Nabi Nuh, Nabi siapa? Azam. Nabi? Soleh. Nabi siapa? Ayo, yang bisa. Rip. Setelah Nabi Nuh. Ya, itu urutan Nabi. Maksudnya yang didatangi pada hari kiamat nanti. Setelah Nabi Adam, Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim. Setelah itu Nabi Musa, Nabi Isa, mereka semua minta udzur, baru Nabi Muhammad. Baru Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad mengatakan, analah, inilah bagianku, inilah keutamaanku. Nabi Muhammad datang menghadap Allah, sujud kepada Allah dan meminta agar Allah Ta'ala memutuskan perkara. Kata Allah, irfa' ra'saka, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Wasal tu'ta, mintalah engkau diberi. Wasfa' tusyafa', mintalah syafaat, engkau akan diberi syafaat. Maka saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta agar Allah Ta'ala memutuskan perkara di antara umat manusia. Maka disitulah Allah Ta'ala akan datang dengan para malaikatnya dan memutuskan perkara di antara mereka. Adapun kejadian setelah itu kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Allahu ta'ala alam bissawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Naktafi bihadal qadar wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.